Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa wal akhlaqa wal arzaqa wal af'al walahu syukru ala isbagi ni'amihi adh-dhahirati wal batinati bil ifdal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi al-mukhtassi bi husni syama'il wa ala alihi wa ashabihi al-mausufina bil fawadhili wal fadail wa ala atba'ihi al-ulama'i al-amilina bima thabata anhu bid-dalail. Amma ba'du. Sahabat bias yang semoga selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah memasuki pertemuan yang ke-14. Pada kesempatan kali ini, kita akan membaca hadis terakhir, hadis nomor 15 dari pembahasan tentang sifat-sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-15 akan menyampaikan kepada kita bagaimana sifat gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia serta keindahan yang bisa dinikmati oleh seorang yang melihatnya saat beliau berbicara. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam kitab Syama'ilnya berkata, حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى ابن عقبة عن موسى ابن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم ru'yakan nuri yakhruju min baini thanayahu. Al-Imam At-Tirmidzi dalam hadis ini membawakan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma lengkap dengan sanad yang beliau miliki ketika mensifati gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja thaniyataini." Gigi seri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaj, memiliki jarak. Maksudnya, pada gigi seri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik atas maupun bawah yang semuanya berjumlah 8, memiliki jarak antara satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain ada celah di antara gigi-gigi seri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan keindahan pada gigi yang beliau miliki. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma juga menyampaikan keindahan yang bisa terlihat dari keduanya saat beliau berbicara. Idza takallama ru'yakan nuri yakhruju min baini thanayahu. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara, seakan-akan ada cahaya atau nur yang terlihat dari gigi seri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan hadis. Hadis ini merupakan hadis yang dhaif. Imam At-Tirmidzi pun tidak mengeluarkannya dalam kitab Sunan beliau. Namun hadis ini selain tercantum dalam kitab Syama'il, kitab yang beliau tulis, Al-Imam At-Tabrani juga mencantumkannya dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dengan nomor 12.181 dan Al-Mu'jam Al-Awsat dengan nomor 767. Apa sebab hadis ini didhaifkan? Kedhaifan hadis ini disebabkan karena Abdul Aziz Ibn Abi Thabit Az-Zuhri, dia adalah seorang rawi yang matruk, ditinggalkan hadisnya. Dan beliau berubah menjadi dhaif atau lemah karena kitab-kitab yang beliau miliki terbakar. Setelah terbakarnya kitab-kitab beliau, maka beliau memberikan hadis dari hafalannya, sehingga banyak sekali kesalahan yang beliau timbulkan. Dan hal ini bisa dilihat dalam kitab Takrib At-Tahdzib dengan nomor 4114. Dan jika hadis ini dhaif, apa yang bisa kita simpulkan? Jika hadis ini dhaif, maka saat kita mengambil pelajaran hadis ini, kita cukup memahaminya tanpa harus memastikan kebenaran isi hadisnya. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengatakan mungkin atau bisa jadi gigi seri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki jarak antara satu dengan yang lainnya, dan kita pun juga tidak bisa memastikan bahwa gigi seri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki jarak antara satu dengan yang lainnya, apalagi jika dalam hadis dhaif tersebut masih didukung hadis-hadis yang lainnya. Dan dahulu para ulama semisal Imam Ahmad dan Abdurrahman Ibnu Mahdi rahimahumullah mengatakan, "Idza rawayna fi thawabi wal iqabi wa fadailil a'mal tasahalna fil asanidi war rijal, wa idza rawayna fil halali wal harami wal ahkam tashaddadna fir rijal." Saat kami meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan pahala, hukuman, dan fadail a'mal, keutamaan amalan, kami mempermudah syarat rawinya. Namun jika kami meriwayatkan suatu hadis yang berkaitan dengan permasalahan halal dan haram serta hukum-hukum agama, kami memberikan kriteria dan syarat-syarat yang ketat terhadap para perawi hadisnya. Dan untuk memahami kaidah ini dengan baik dan tidak terjadi salah faham, maka Anda bisa mempelajari ilmu hadis lebih dalam lagi. Catatan, ketika dikatakan ada cahaya yang bisa terlihat melalui celah gigi seri beliau ataupun wajah beliau sallallahu alaihi wasallam seperti bulan, sebagian orang meyakini bahwa cahaya tersebut adalah cahaya asli, cahaya yang bisa menerangi sekelilingnya. Ini merupakan keyakinan yang keliru. Bahkan yang lebih parah lagi, ada orang yang berkeyakinan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki bayangan dikarenakan cahaya-cahaya tersebut. Sekali lagi, ini merupakan keyakinan yang keliru. Coba kita simak kisah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha berikut ini. Suatu malam, aku pernah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ranjangku. Kucoba untuk mencari beliau sallallahu alaihi wasallam dan pada akhirnya aku bisa menemukan kedua telapak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam sedang tegak karena sujud. Saat itu beliau berdoa, Allahumma inni a'udzu bika bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Aku juga berlindung dengan sifat pengampunan-Mu dari hukuman-Mu. Aku pun berlindung kepada-Mu dari-Mu. Aku tidak mampu untuk menghitung pujian yang harus aku berikan kepada-Mu. Engkau terpuji sebagaimana pujian-Mu atas diri-Mu. Dari hadis ini kita faham bahwa sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu tidak terang, sehingga ibunda Aisyah radhiyallahu taala an harus berjalan meraba-raba. Seandainya apa yang sebagian orang yakini itu benar, bahwasanya cahaya yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut merupakan cahaya-cahaya asli, tentu ibunda Aisyah radhiyallahu anha tidak perlu susah-susah meraba-raba untuk menemukan beliau. Dan kisah ini merupakan kisah yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis nomor 486. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Akhukum fillah, Ratno di kantor Bimbingan Islam Yogyakarta.